Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsani Muhammad ibn Rafi'. قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح حا وحدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فليح بن سليمان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم عليها ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرجا Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan anna Rasulullah kharaja mu'tamiran. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan umrah. Keluar dari kota Madinah menuju Makkah untuk umrah. Fahala kuffar Quraisy bainahu wa bainal bait. Kemudian kuffar Quraisy menghalangi Rasulullah untuk masuk ke Makkah. Cuma sampai di Hudaybiyah. Dilarang masuk ke Mekah oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh. Panahara hadiyahu. Sehingga akhirnya beliau pun harus menyembelih sembelihannya, hadiyunya di situ. Karena mereka sudah ihram semuanya. Wa halaqa ra'sahu bil Hudaybiyah. Akhirnya beliau pun memerintahkan untuk mencukur kepalanya di Hudaybiyah. Wa qadahum ala ayyatamira al'am al-muqbila. Dan disepakati sebagai perjanjian bahwa boleh bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk melakukan umrah di tahun yang akan datang. Dengan catatan wala yahmila silahan alaihi illa siyufa. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang. Di zaman dahulu pedang ini satu yang tidak boleh barakallahu fikum terlepas. Baik, karena yang merupakan kebutuhan. Baik, kebutuhan yang sangat dan dipakai karena boleh jadi ada penyamun, ada perampok, ada yang barakallahu fikum binatang buas yang menyerang atau yang lainnya. Baik, sangat dibutuhkan oleh setiap orang pada saat itu. Baik, dalam perjalanan wala yahmil silahan alaihim illa siyufa. Tidak boleh mereka membawa senjata kecuali bilah pedang. Wala yuqima biha illa ma ahabbu. Dan kalau mereka sudah sampai di Mekah, tidak boleh mereka tinggal lama-lama kecuali sesuai dengan apa yang disepakati atau dikehendaki oleh orang-orang Quraisy. Baik, ahabbu damirnya kembali kepada kufar Quraisy. Fa'atamara min al-amil muqbil. Maka betul seperti yang disepakati, berangkatlah Rasulullah dan para sahabatnya untuk melakukan umrah di tahun berikutnya. Padahal hakama kana salahahum, maka beliau pun masuk ke Mekah untuk melakukan umrah sebagaimana sulh, sebagaimana perjanjian sulh yang disepakati. Falamma aqama biha salahan, maka ketika Rasulullah sudah tinggal 3 hari di situ, amaruhu ayyakhruja fakharaja. Orang-orang kafir Quraisy pun memerintahkan untuk Rasulullah dan para sahabatnya keluar dari kota Makkah, maka mereka pun keluar. Tapi riwayat yang lain sudah menjadi kesepakatan bahwa hanya 3 hari. Baik, hanya 3 hari. Riwayat yang lain barakallahu fikum. Mereka mengatakannya kepada Ali, wahai Ali, sampaikan kepada temanmu, sahabatmu agar saya keluar sekarang. karena sudah selesai waktunya 3 hari. Itu namanya umroh apa? Umroh apa namanya? Umratul Qadha. Baik. Apa yang maksud Umratul Qadha? Amma syarif. Umrah yang disepakati sesuai dengan perjanjian, bukan umratul qada mengqada umrah yang telah lewat. Baik. Karena umrah yang telah lewat itu dianggap sempurna barakallahu fikum dan tercatat sebagai umrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah taala haddatsani Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Mujahid. فدخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 أتيت إحداهن في رجب. طيب دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد أكو masuk bersama dengan عروة بن الزبير ke masjid فإذا عبد الله بن عمر jalisun ila hujrati Aisyah. Ternyata di sana ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar duduk di sisi kamarnya Aisyah. Tsumma qala kami atamara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Urwah bin Zubair, berapa kali Rasulullah SAW melakukan umrah? Qala arba'an ihdahunna fi Rajab. 4 kali Rasulullah SAW umrah, 1 di antaranya beliau lakukan di bulan Rajab. Tsumma sami'na istinan Aisyah. Kemudian kami mendengar istinan. Istinan itu apa? Bersiwaknya Aisyah. Istinan, istanna yastannu istinanan bersiwak. Qala Urwah ya ummul mu'minin, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdullah, Abu Abdurrahman? Dari balik hijab ini barakallahu fikum pembicaraan. Wahai ummul mu'minin, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umar ihdahunna fi Rajab. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah, 1 di antaranya di bulan Rajab. Faqalat ma atamara Nabi sallallahu alaihi wasallam umratan illa wa huwa syahiduhu wa ma atamara fi Rajab. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah kecuali Ibnu Umar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa? Dia lupa. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah kecuali dia hadir bersama dengan dia. Wa ma atamara fi Rajab qat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan umrah di bulan Rajab. Baik. Semua umrahnya di bulan apa? Saya ingat. Siapa ingat? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu apa? Baik, kita tengok dulu barakallahu fikum untuk memastikan. Tengok pula, mana sudah agak lupa. Imma dua kata, imma. Yuk, saya dipastikan dulu. Jadi, natadakar. Ini ilmu. Terkadang hilang dari ingatan, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah di bulan apa? Dzulqa'dah. Baik. Singkat saja Dzulqa'dah memang. Semua umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah. Baik. Baik. Karena barakallahu fikum, di bulan yang sama semuanya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan terakhir umrah setelah Fathu Makkah dan kembali dari Taif. Barakallahu fikum, dan melakukan umrah. Baik. Di bulan Dzulqa'dah. Qala rahimallahu taala haddatsani Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Mujahid qala dakhaltu ana wa Urwah al-hadith ar-rabi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Isma'il bin Abi Khalid sami'a ibn Abi Aufa yaqulu lamma i'tamara Rasulullah satarnahu min ghilman al-musyrikin wa minhum ومنهم ومنعهم ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما اعتمر رسول الله سترناه من غلمان المسلمين من غلمان المشركين ومنهم ومن المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه kami melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak-anaknya orang-orang musyrikin dan orang muslim sendiri, jangan sampai mereka menyakiti mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena orang yang kalau benci, dengki, barakallahu fikum, kesempatan apapun yang dia dapatkan mereka manfaatkan untuk menyakiti, mati, mengganggu, merusak. Baik. Jangan sampai ada yang memanah, barakallahu fikum, memanah dan melemparkan sesuatu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu belum Fathu Makkah. Makkah masih dikuasai oleh musyrikin pada saat itu. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman. Di sini dijelaskan deh. Qala wa kunna nasruhu min ahli Makkah ayyarniyahu ahadun. Jelas. Kami melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai beliau dipanah oleh seseorang. Baik. Dipanah. Maka kalau ada yang anak panah, maka yang terkena dulu adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala rahimallahu taala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad huwa ibnu Zaid an Ayyub an Sa'id bin Jubair عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيتعان. Ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم melakukan umrah, umratul qada ini, baik, dikatakan Ibnu Abbas tadi Rasulullah wa ashabuhu, datang Rasulullah dan para sahabatnya melakukan umrah sesuai dengan perjanjian. Faqala musyrikun innahu qad yaqdumu alaikum wafdun wa hanatum thumma yakrib. Telah datang kepada kalian wafd, utusan dari orang-orang Madinah yang mereka masih sebut dengan Yasrib. Mereka sudah dilemahkan dengan humma Yasrib, penyakit atau cuaca ekstrim yang orang kalau tidak biasa akan jatuh sakit panas demam. Barakallahu fikum. Bahkan para sahabat-sahabat yang dari kota Makkah di awal-awal hijrahnya ketika mereka ke Madinah, hampir semuanya terserang dari kondisi ini. Belum terbiasa dengan kondisi cuaca Madinah. Barakallahu fikum. Dan terkenal kondisi ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tayyib Allahumma qul humma al-Madinah ila al-Juhfah" atau di hadal makna, "Ya Allah, pindahkanlah penyakit humma yang ada di kota Madinah ini ke Juhfah." Barakallahu fikum. Tayyib, kalau orang belum terbiasa akan terserang penyakit ini atau kondisi yang tidak biasa dialami oleh seseorang. Orang-orang Quraisy paham tentang masalah ini sehingga mereka mengatakan, "Oh, coba lihat, datang kepada kalian orang-orang Yasrib ini, mereka sudah lemah ini." Waktu wahanathum umma Yasrib, mereka sudah dilemahkan dengan humma Yasrib, mereka sakit-sakitan. Fa'amarahum Nabi SAW ayyar mulu ala syuwata salasa. Maka Rasulullah SAW merintahkan para sahabatnya untuk berlari-lari kecil 3 kali putaran pertama sambil ittiba. Ittiba ini artinya memakai kain ihram dan menutupi pundak kiri, dan yang diperlihatkan adalah pundak kanan. Baik. Sehingga orang tahu di berotot ini. Barakallahu fikum. Ini tangan ini dilihat barakallahu fikum berotot atau tidak. Baik, lengan ini. Mereka diperintah untuk berittiba dan ar-ramal, berlari-lari kecil di putaran pertama. 3 putaran pertama. Wa yamshu bainar ruknain. Kalau Ka'bah model begini barakallahu fikum. Di sini Hajar Aswad, di sini rukun Yaman, ini rukun Syamiyain. Paham? Ini orang-orang Quraisy di sini, mereka di sini. Paham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya untuk berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Kalau sudah sampai sini sudah jalan biasa. Sampai ke sini. Kemudian berlari lari-lari kecil lagi untuk menunjukkan tentang mereka masih gagah, mereka masih kuat. Tidak seperti yang mereka sangka. Yang mereka tuduhkan bahwa kaum muslimin sudah lemah. 3 kali putaran. Selebihnya jalan biasa. 4 putaran, berikutnya jalan biasa semuanya. Itu putaran 3 putaran pertama pun cuman antara rukun yang satu dengan rukun yang satunya sana. Jadi Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Cuma sekedar untuk memperlihatkan bahwa kaum muslimin kuat, tidak seperti yang mereka sangka. Wa yamshu ma baina ruknaini, dan agar supaya mereka para sahabat berjalan di antara 2 rukun, rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Wa lam yamnu'uha ya'murahum ayyarmulu alla syuhata kullaha illa libqaw alaihim. Dan tidak diperintahkan mereka untuk berlari-lari sepanjang atau selama mereka tawaf kecuali untuk menjaga tetap stamina mereka. Barakallahu fikum. Cuma 3 putaran pertama. Wa zada Ibnu Salamah an Ayyub an Sa'id bin Jubair an Abbas lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam li 'ammihi alladhi ista'mana qala urmulu li yara al-musyrikuuna quwwatakum wal musyrikuuna min qibli quwaiqi'an. Lama kali mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li'amihi alladhi ista'mana. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan umrah di tahunnya itu yang ada jaminan keamanan, barakallahu fikum, bahwa mereka tidak akan diapa-apain. Qala rumulu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlari-lari kecil ke ramal. Ar-ramal itu lari-lari kecil. Lari-lari kecil, bukan lari di tempat. Artinya begini, ketika lari-lari kecil ini tidak mampu untuk dilakukan, Ini dilakukan oleh orang-orang yang tawaf kudum atau tawaf umrah. Pertama kali dia datang, mereka melakukan ini. Pertama kali datang, mereka lari-lari. Kecil tiga kali putaran. Barakallahu fikum. Tiga kali putaran pertama. Kecuali di antara dua rukun. Setelahnya dia jalan biasa. Empat putaran terakhir. Ini dilakukan di awal pertama ketika orang datang imam melakukan haji atau umrah. Kalau untuk orang haji tamattu, maka itu adalah umrahnya. Dan kalau itu dia qiran atau haji ifrad, maka itu adalah tawaf kudumnya. Tawaf kudum. Baik. Kalau orang mulu, berlari-lari kecil lah kalian. Artinya begini, ketika suasananya padat, tidak mungkin orang lari-lari kecil, atau dia bersama dengan perempuan yang dia mahrami, narkolatim ibunya mungkin, adiknya atau kakaknya atau bibinya atau istrinya, ya tidak akan mungkin dia tinggalkan. Sabar lah itu. Atau memang padat. Maka jalan biasa saja. Fattakullaha masyata'atum. Tidak perlu lari-lari di tempat. Karena diperintahkan al-ramal. Lain. Al-jariyu ma'ataqaru bil khuta namanya. Oh, tidak bisa lari-lari di sini. Jalan biasa. Tidak perlu lari-lari di tempat. Lain. Fattakullaha masyata'atum. Maka di ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk lari-lari kecil, akhirnya orang-orang musyrikin pun mengatakan, haulai alladzina za'antum annal humma wahnatum, la haulai ajladu min kada. Ini kalian mengatakan ini orang-orang lemah, begini modalnya, bagaimana dia kuat? Dia lebih kuat dari apa yang kita sangka. Baik. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala. Baik. Haddatsani Muhammad bin Sufyan ibnu Uyainah an Amr an Atha an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala inna ma sa'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil baiti wa bain as-safa wal marwa li yuriya al musyrikin quwwatahum. Baik. Innama sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti wa bain as-safa wal marwa. Sesungguhnya sa'inya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Safa dan Marwah li uriyal musyrikin quwwatahum. Untuk memperlihatkan kepada orang musyrikin kekuatan mereka, kekuatan kaum muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Wahib qala haddatsana Ayyub an Ikrimah عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرفة. قوله تزوج ميمونة وهو محرم سيأتي البحث فيه في كتاب النكاح. إني ابن عباس بارك الله فيكم. ابن عباس mengatakan تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau ihram, wabana biha wahu halal, dan hidup bersama dengan Maimunah dalam kondisi halal, wamatat bi Sarifah, dan Maimunah meninggal di Sarifah. Baik, kata di sini ada isyarat bahwa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tidaklah benar. Barakallahu fikum. Yang benar adalah riwayat dari siapa? Maimunah sendiri radhiyallahu ta'ala anha. Yani tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halalun. Aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau halal, bukan dalam kondisi ihram. Dan juga riwayat Abu Rafi' yang menyatakan bahwa aku sebagai penghubung antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah sehingga terjadi nikah dalam kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam halal. Tapi salah kata al-Hafiz di sini, sayati al-bahtu bihi di nikahin nikah, di kita di nikah. Barakallahu fikum. Tapi ini yang kita ketahui, barakallahu fikum, bahwa yang betul adalah apa? Sahibul kisah. Dia yang menjalankannya, dia menjalaninya, maka tentunya dia yang lebih tahu tentang kondisinya dan keadaannya. Apalagi ada riwayat yang lain yang menopangnya. Baik. وزاد ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح وعبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نكاح ميمونة في عمرة القضاء. قال رحمه الله تعالى باب غزوة مؤتة من أرض الشام باب perang مؤتة طيب di negeri Syam. Di sini katakan باب غزوة مؤتة بضم الميم وسكون الواو مؤتة بغير حمزة طيب لأكثر واه وبه جزم المبرد ومنهم من حمزها. Di sini waqala ghairuhum hiya ala marhalatain min baitil maqdis. Wa yuqal inna sababa fiha anna Sharahbil bin Amr al-Ghassani sebab terjadinya perang Mu'ta ini bahwa Sharahbil bin Amr al-Ghassani wa huwa min umara'i Qaisar ala Syam dan dia pada saat itu sebagai pemerintah yang diangkat oleh Kaisar untuk menguasai dan memimpin Syam. Qatala rasulan arsalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila sahibi Busra. Baik, Sharahbil ini membunuh rasul yang diutus oleh membunuh utusan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sahibi Busra. Wa ismu rasul al-Harith bin Umair. Baik, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa surat itu adalah al-Harith bin Umair. Fajahaza ilaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam askaran fi 3,000. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena membunuh yang namanya membunuh utusan, utusan tidak boleh diapa-apain, berkelabik. Duta tidak boleh diapa-apain. Baik, kapan utusan ini barakallahu'alaikum dipecundangi, dihinakan, dibunuh apalagi berarti itu adalah pengumuman perang. Paham? Pengumuman perang. Artinya yang mengutus tidak dihargai. Barakallahu'alaikum. Baik, dia mengutus tidak dihargai, tidak dianggap ada apa-apanya. Sehingga Rasulullah SAW murka dengan kondisi ini. Beliau mempersiapkan 3,000 pasukan. Baik. Wa fi maghazi Abi al-Aswad an Urwah ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaysha ila Mu'tah fi Jumadai min sanati 80 di tahun ke-8 Hijriah. وقال قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغاشي لا يختلفون بذلك. طيب. Kita lihat hadis-hadisnya tentang bagaimana perang Mu'tah ini. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب عن عمر عن ابن هلال قال أخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره. Dari Ibnu Umar mengkhabarkan waqafa annahu ini waqafa ala Ja'far yawma idin wa huwa qasil. Karena Ja'far pada saat itu termasuk panglima perang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati syahid dia di perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah perang yang dikatakan oleh para muarikhin perang yang tidak masuk akal. Perang yang tidak masuk akal. Artinya pasukan Romawi pada saat itu sangat luar biasa banyaknya. Barakallahu fikum. Sangat luar biasa banyaknya. Sementara pasukan kaum muslimin cuma 3.000 orang. Nih, kalau akal-akalan sekali sapu habis kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kalau perhitungan normalnya barakallahu fikum dengan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Romawi pada saat itu, persenjataannya, perlengkapannya, pasukannya yang banyak, habis satu kali sapu kaum muslimin, habis. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Tapi tetap bertahan. Baik. Sampai mati 3 panglima yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang memegang tampuk pimpinan. Ketika dia mengangkat bendera itu sambil mengatakan, "Man ya'khudhu hadhihi ar-raya minni?" Siapa yang mengambil ini? Tidak ada yang mengambil. Baik. Maka Khalid bin Walid mengambil inisiatif untuk membawanya dan mengomando pasukan perang. Baik. Mengomando pasukan perang barakallahu fikum. Walhasil dibalik karena beliau melihat akan habis kaum muslimin memang kalau semakin lama dan semakin lama. Baik. Khalid Walid memutar yang kiri pindah ke kanan, kanan pindah ke kiri, yang di muka di belakang, belakang di muka. Sehingga orang-orang kufar melihat, "Wih, ada bala bantuan ini." Baik. Setelah mereka kaget, Khalid Walid menarik mundur pasukan. Menarik mundur pasukan perang. Orang-orang kufar menganggap ini taktik perang sehingga mereka tidak mau mengejar kaum muslimin. Setelah itu para sahabat langsung pulang. Baik. Para sahabat pulang dan ini dianggap kemenangan. Barakallahu fikum. Baik. Betapa tidak. Baik. Orang-orang akan terbelalak matanya. Bagaimana bisa kaum muslimin tidak bisa habis dengan pasukan yang begitu luar biasa banyaknya. Dan takut tidak mau mengejar pasukan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berita-berita yang seperti ini menjadikan ciut nyali orang-orang kufar. Baik. Sehingga tersebar. Coba lihat. Orang Romawi saja tidak mampu untuk menghabisi kaum muslimin. Banyak di negara superpower pada saat itu barakallahu fikum Romawi dan Persia. Baik. Waqafa ala Ja'far. Ini sengit peperangan yang luar biasa. Saya kata Ibnu Umar, aku melihat dan mendapati Ja'far pada saat itu wahwa qatilun dalam kondisi sudah mati syahid. Fa'adattu bihi 50 baina ta'natin wa darbatin. Aku menghitung lukanya ada sekitar 50 luka. Di antara tusukan dan sayatan. Baik, darba itu pukulan pedang. Laisa minha syai'un min dubuti duburhi. Tidak ada lukanya sama sekali bagian belakang pundaknya, bagian belakang badannya, semuanya bagian depan. Artinya dia tidak pernah membelakangi musuh. Paham? Dia tidak pernah membelakangi musuh. sampai beliau roboh, baik, bersimbah darah. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Baik, dikumpulkan semua di situ barakallahu, di sini katakan al-Hafiz. Baik. Qala Sa'id bin Abi Hilal wa balagani annahum dufinu yawma idin Zaid, dafanu yawma idin Zaidan wa Ja'faran wa Ibn Rawahah. Baik. Zaid bin Harithah, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah. Baik, dalam satu kuburan. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegang bendera itu oleh siapa? Oleh Zaid. Kalau Zaid gugur, maka yang memegangnya Ja'far. Kalau Ja'far gugur, maka yang memegangnya Abdullah bin Rawahah. Dan semua panglima ini gugur, barakallahu fikum, di perang Mu'tah. Baik. Ini perbandingan yang luar biasa, baik, jauhnya. Yang kalau bahasanya orang tidak mungkin barakallahu fikum kaum muslim bisa bertahan. Baik. Dan bakal habis. Barakallahu fikum dengan pasukan yang begitu banyak. Tapi yang namanya barakallahu fikum kaum muslimin mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa bala tentara dari kalangan malaikat. Qala rahimallahu taala akhbarana Ahmad bin Abi Bakar qala hadatsana Mughira bin Abdurrahman an Abdullah bin Sa'id an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Faqala Rasulullah in kutila Zaid fa Ja'far wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. طيب. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتل ووجدنا ما في جسده بدعا وتسعين من طعنة ورميه. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, berarti Abdul Umar hadir dalam peperangan ini. Amara Rasulullah SAW fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW mengangkat panglima di perang Mu'tah ini, Sayyid Zaid bin Harithah. Sayyid Ammarah jadikan amir, pemimpin atau panglima. Zaid bin Harithah, faqala Rasulullah, in qutila Zaidun fa Ja'far. Kalau meninggal Zaid, maka Ja'far yang memegang pimpinan. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Baik. Karena memang dua, siapa yang masuk ke arena ini, dua kemungkinan, imam mati syahid, wa imam pulang dalam keadaan membawa ganimah serta ajr serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu tipe resikonya masuk ke medan ini. Barakallahu fik. Kalau Abdullah berkata Abdullah bin Umar kuntu fihim fi tilkal ghazwa. Aku termasuk pasukan di dalam peperangan ini. Faltamasna Ja'far bin Abi Thalib. Maka kami pun mendapati Ja'far bin Abi Thalib fawajadnahu fi al-qatla. Kami mendapatinya termasuk orang-orang yang terbunuh. Wawajadna ma fi jasadi bidan wa tis'ina min ta'natin wa ramya. Kami mendapati di jasadnya sekitar 60 lebih. Bidan wa tis'in. 90 lebih. Min ta'natin wa ramya, antara ta'na, ta'na tusukan-tusukan. Barakallahu alaikum. Waramyah dan ramyah ini lemparan berupa panah. Barakallahu fikum. Tangan biasanya berupa pedang. Barakallahu, lemparan berupa biasanya apa? Anak panah atau tombak. Baik, karena mereka memanfaatkan benda-benda ini, alat-alat perang ini dengan cara melemparkannya atau melepaskannya. Beda dengan pedang, barakallahu fikum. Pedang mereka dan saya tetap pegang. Masya Allah. وبه فوسب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرحب أن تستعمل علي يزيد. وسب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرحب أن تستعمل علي يزيد زيدا فقال امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. Masya Allah. Kehidupan para sahabat, kehidupan manusia, barakallahu fikum, manusia. Baik. Ada baik. Terkadang marah, terkadang barakallahu fikum lupa, terkadang barakallahu fikum layaknya manusia. Tapi mereka adalah orang-orang istimewa yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka adalah orang-orang yang paling taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini kepada Allah bikum. Fala qaul Abu wa fi hadis Abdullah bin Ja'far al-Madhkur فَلَقَوْلَ عَدُوَهُ فَأَخَذَ الرَّايَةَ زِيدٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَهُ. Di riwayat yang lain lebih jelas, maka ketika mereka berhadapan dengan musuh, bendera perang itu dibawa oleh Barakallahu fikum Zaid, maka dia pun bertempur dengan gagahnya sampai beliau meninggal dunia. ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَر, maka bendera pun diambil alih oleh Ja'far. Baik. Di sini barakallahu fikum an rajulun bani murra qala wallahi laka anni anzuru ila ja'far bin abi talib hina iqtahama an farasin lahu syaqra fa aqara laha thumma taqaddama fa qatala hatta qutila. Ja'far bin abi talib maju dengan kudanya, tapi kudanya terjatuh dan dia pun terjatuh, dan tetap dia memegang bendera dan mengayunkan pedangnya sampai beliau pun mati. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال ثم أخذ الراية عبد الله ابن رواحة. Kemudian bendera perang pun diambil alih oleh Abdullah bin Rawah. فَإِفَلْ تَوَابِهَا بَعْدُ الْإِلْتِوَاءِ ثُمَّ تَقَدَّمَ عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ نَزَلَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَهُ. Kemudian beliau pun maju sampai meninggal dunia. ثم أخذ الراية ثابت بن أكرم الأنصار فقال استلهوا على رجل فقالوا أنت لها فقال لا فصله على خالد بن الوليد. Ini dalam riwayat. Riwayat ini yang mengambilnya adalah Thabit bin Arqam. وروى الطبراني من حديث أبي سعيد قال الأنصاري وقال أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أرقم لما أصيب عبد الله بن رواحة فدفعها إلى خالد بن الوليد وقال له أنت أعلم بالقتال مني. Ini juga barakallahu fikum pelajaran yang bagus untuk kita ambil, bahwa tugas itu kita serahkan kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Dan kita harus mengakui keutamaan dan kelebihan orang. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيد بن جعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. Kau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na'a an-na'yu ikhbar an-mauti ahad. An-Na'yu, penghabaran tentang kematian seseorang. Rasulullah SAW mengkhabarkan kematian Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah kepada manusia. Qabla ayatiyahum khabaruhum, sebelum datang orang yang membawa kabar, Jibril yang menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Faqala akhadar rayata Zaidun fa'usibah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bendera perang dibawa oleh Zaid bin Harithah sampai beliau meninggal dunia. Suma akhada Ja'far, kemudian dibawa, pegang oleh Ja'far, fa'usibah. Kemudian mati syahid. Suma akhada Ibn Rawahah, fa'usibah. Wa ainahu tadriban, dalam kondisi Rasulullah SAW berlinang air mata. Mengkhabarkan kematian tiga orang sahabat mulianya. Suma akhada rayata sayfun min suyufillah. Kemudian bendera perang ini diambil alih oleh sayfun min suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah SWT. Hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah SWT membukakan atau memberikan kemenangan kepada mereka. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita cari tahu tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Bukan suatu apa mudah perinciannya. Mudah-mudahan kita dapatkan di nilai ta'ala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.